Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الله رحمنا رحمكم الله Bapak sekalian dan إخوان في الله saya diberi amanah untuk membaca kitab ini, kitab yang diberi judul oleh beliau Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala dengan judul Alam Sunnah Al-Mansurah Li'tiqad At-Taifah Najiyah Al-Mansurah, juga dikenal dengan 200 tanya jawab terkait masalah akidah, yang ditulis oleh seorang alim yang ada di masa kita yang telah meninggal, Syekh Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Antum lihat disebutkan beliau meninggal di tahun 1377 Hijriah. Dan beliau lahir ikhwan fillah rahiman rahimakumullah di tahun 1342 Hijriah. Berarti beliau meninggal rahimahullah tadi umur di usia 35 tahun. Meninggal di usia 35 tahun. Namun barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, karya-karya beliau tersebar, bermanfaat bagi kaum muslimin. Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami rahimahallahu ta'ala memang tinggal di keluarga yang baik. Dan ini bukti ikhwan fillah rahiman rahimakumullah bahwasanya al-usrah, keluarga itu memiliki daurun kabir fi tarbiyah, punya bagian besar, andil besar di dalam tarbiyah, dalam perkembangan anak-anak kita. Keluarga yang baik, sehingga ketika usia 7 tahun beliau rahimahullahu ta'ala dibawa oleh ayah beliau untuk belajar Quran menghafal Quran bersama saudara beliau Muhammad, Muhammad bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Sayyidu beliau rahimahullahu taala belajar kepada seorang alim yang masyhur. Iya. Al-Syeikh Abdullah Al-Qarawi rahimahullahu taala. Beliau lah guru yang paling banyak diambil ilmunya oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Sehingga di usia 19 tahun beliau rahimahullahu taala diminta oleh syekhnya tersebut, Syekh Abdullah Al-Qarawi, punya kitab Al-Jadid, Syarah Kitab Tauhid, yang dipuji oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Diminta oleh gurunya untuk menulis, ia membuat karya menerangkan tentang akidah Ahlussunnah. Maka beliau pun membuat satu karya yang masyhur. Iya, Sulamul Usul. Iya, fi ma'rifati ilmi al-usul fi tauhid. Beberapa bait syair yang kemudian beliau syarah sendiri dengan tebal kitab yang berjudul Ma'arij al-Qubur. Ma'arij al-Qubur. Itu di usia 19 tahun beliau diminta oleh gurunya untuk menulis, dan beliau pun kemudian menulis iya satu karya terkait tentang masalah akidah Ahlussunnah, Sulamul Usul fi ma'rifati ilmi al-usul fi tauhid. Dan diakui akan bagusnya karya tersebut para ulama ketika itu. Nah, kemudian beliau menulis beberapa kitab yang lain terkait dengan masalah akidah, masalah hadis, ya, masalah fikih. Dan diatakan ya beliau adalah ini yang seakan kita baca A'lam As-Sunnah Masyurah Al-Itiqad At-Taifah Al-Najiyah Al-Mansurah. Di usia 35 tahun beliau sakit, ya, dan kemudian beliau meninggal dunia dalam keadaan masih muda rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Sehingga dari sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi yang saya sebutkan, kita para bapak, para ibu punya andil yang besar di dalam keberhasilan tarbiyah anak kita. Iya, menghasungnya, kemudian iya, mengawasinya, memberikan semangat kepadanya. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, seorang bapak, seorang muallim, iya, hendaknya memberikan dorongan semangat. Iya, ketika melihat ada talabah, iya, ada orang-orang yang memang dilihat memiliki kelebihan, iya, diberikan kesempatan, iya, untuk mengembangkan kelebihan yang ada. Beliau rahimahullahu ta'ala walaupun ketika masih muda di usia 19 tahun, tapi Syekhuh yakni Abdullah, Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah melihat akan kelebihan yang ada pada Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Maka diberi kesempatan, diberi dorongan untuk menulis karya ketika masih muda. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, demikianlah keadaan kita semestinya. Mendudukan kedudukan iya manusia pada tempatnya masing-masing. Satu riwayat iya sebagian menyatakan marfu, anzilun nas manazilahum. Iya, dudukanlah masing-masing manusia pada tempatnya masing-masing. Khana billahi rahiman rahimakumullah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan untuk menutup pintu-pintu yang akan dilalui menuju kamar-kamar para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke tempat-tempat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengecualikan iya pintu yang akan menyampaikan ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan semangat yang ada pada beliau ingin bapak beliau masuk Islam, Abu Quhafah. Beliau bawa bapaknya menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mendakwahinya agar bapaknya masuk Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kedatangan Abu Bakar bersambut dengan bapaknya, Abu Quhafah radhiyallahu anhu, berkata kurang lebih maknanya, "Ya Abu Bakar, ya kenapa engkau tidak kabarkan kepadaku? Lau akhbartani, kalau seandainya engkau kabarkan kepadaku, iya, aku akan datang kepadamu." Ya, takrimatan li Abi Bakar, semata-mata sebagai bentuk kemuliaan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wabillahi rahiman rahimakumullah. Kadang ini yang kita lupakan. Kita kadang lupa akan kelebihan orang punya kelebihan. Kita kadang lupa memberikan tempat yang baik kepada orang yang semestinya mendapatkan tempat yang lebih dari kita. Anzilun nas manazilahum. Di satu sisi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita berupaya, berusaha untuk melarang, untuk menjaga murid-murid kita, anak-anak kita dari at-tasaddur qabla ta'ahul. Iya, senang tampil, mulai baru belajar 1-2 ingin nulis, baru belajar sedikit sudah ingin tampil. Ini bahaya. Iya, kita larang, kita hentikan. Kamu belum waktunya, kamu banyak belajar, banyak membaca. Tapi di sisi lain ketika melihat ada yang menonjol punya kelebihan, maka diberi semangat. Iya, untuk menulis, untuk berkarya, untuk mengajar dan semisalnya. Alhamdulillah, rahiman rahimakumullahu jami'an. Dan yang terakhir, di antara yang bisa kita ambil faedah dari apa yang ada dari kehidupan Syekh Hafidz Al-Hakim rahimahullahu taala adalah al-barakatu minallah. Barakah dakwah itu tidak mesti kita lihat ketika kita masih hidup. Barakah dakwah itu tidak disyaratkan kita melihatnya ketika kita masih hidup. Bisa jadi asar dakwah kita, barakah dakwah yang kita sampaikan itu ada ketika telah meninggal. Beliau rahimahullah wa ta'ala dalam usia muda meninggal dunia, tapi kitab-kitab beliau terus dibaca oleh ahlu sunnah. Iya, dikaji, didoakan beliau rahimahullah wa ta'ala, dan menjadi rujukan, di antara rujukan kitab-kitab akidah, kitab-kitab beliau, kitab ini, ya Alamul Mansurah, kitab Ma'arjil Qabul, tadi bait syairnya, ya manzumahnya, Sulamul Usul, dikaji para ulama kita, para tulabul ilmi, al-barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca mukaddimah dari beliau rahimahullah ta'ala, berkata, Syekh Hafidz Al-Hakim rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini kita baca aja, kita seartikan kecuali nanti salah ma ba'du. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun wa huwa alladzi khalaqakum min tin thumma qada ajala wa ajalum musamma indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu bis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa ya'lamu ma taksibun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bal ma fis samawati wal ardi kullahu qanitun badi'u samawati wal ard wa idza qada amran fa innam yakul lahu kun fayakun wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq li dhihra wa ladini kulli wa lukarihal musyrikun sallallahu alaihi wa sallam wa ala ali wa sahbihi alladina qadaw bil haq wa bihi kanu ya'dilun wa ala tabi'ina lahum bi ihsan alladzina harifuna li sunnati wa la ya'dilun bal iyaha yaktafun wa biha yatamassakun wa alaiha yuwadun wa yu'adun wa indaha yakifun wa anha yadubun wa yunadidun wa ala jami'i man salaka sabilahum waqfan atharahum ila yawm yub'atsun. Amma ba'd. Dari sini kita terjemah. Kata beliau, fahadha mukhtasarun jalilun nafi'. Ini isyarah kepada kitab ini. Kitab yang mukhtasar, kitab yang ringkas. Jalil, tapi kitab ini walaupun ringkas tapi mulia. Nafi', bermanfaat. Karena memuat masalah-masalah akidah yang sangat kita butuhkan. Kata beliau, azimul fa'idati jamul manafi'. Kitab ini walaupun mukhtasar walaupun ringkas, kata beliau, adalah kitab yang besar faedahnya, kitab yang besar manfaatnya. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ini uslub seperti ini disampaikan para ulama kita bukan dalam rangka tafakhura, bukan dalam rangka memuji diri sendiri, bukan dalam rangka berbangga-bangga. Memuji diri sendiri termasuk perkara yang dilarang. Wala tuzakku anfusakum, jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Tetapi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, para ulama kita menyampaikan seperti ini, menerangkan tentang keadaan kitab-kitab mereka dalam rangka tasyyi', dalam rangka memberikan dorongan semangat kepada kita untuk benar-benar memperhatikan, benar-benar bersemangat mengambil ilmu yang ada dalam kandungan kitab ini. Yang semisal ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abu Abdurrahman radhiyallahu an. Ia boleh berkata dalam satu riwayat, kata beliau, alimtu ahadan a'lama minni bil Qur'an farahaltu ilaihi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kalau seandainya aku tahu ada orang yang lebih alim dariku tentang Al-Quran, sungguh aku akan rihlah kepada dia. Aku akan belajar datangi dia. Kata para ulama kita, ini beliau radhiyallahu anhu bukan sedang menyombongkan diri. Beliau bukan sedang mentazkiyah, memuji diri. Tapi beliau radhiyallahu anhu menyampaikan ini dalam rangka tasyyi', agar orang-orang bersamanya, para sahabatnya, murid-muridnya bersemangat untuk mengambil ilmu dari beliau. Iya, apa yang mereka cari ada pada beliau radhiyallahu anhu. Lau alimtu anna ahadan a'lama minni bil Qur'an rahaltu ilaihi. Ini khairul fitrah rahiman rahimakumullah, sehingga para ulama kita sering ketika menulis kitab seperti ini menerangkan kitab ini keutamaannya, kitab dalam rangka kita semangat untuk membacanya, mengambil faedah darinya. Benar-benar berusaha untuk memahami kitab tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yashtamilu ala qawaididdin. Kitab ini mencakup pembahasan terkait dengan masalah kaidah-kaidah dalam agama. Wa yatadhamman usul at-tauhid alladhi da'at ilaihi rusul. Dan kandungan kitab ini juga adalah mengandung terkait dengan masalah usul tauhid yang para rasul berdakwah kepadanya. Tentunya sudah kita tahu at-tauhid, yang para rasul berdakwah kepada tauhid al-uluhiyah, tauhid an-ibadah. Qala, kata beliau, wa unzilat bihil kutub. Kandungan kitab ini juga adalah berisi terkait dengan masa tauhid yang kitab-kitab Allah diturunkan untuk menjelaskannya. Qala, kata beliau rahimahullahu taala, wala najata liman bighairihi yadinu. Tidak akan ada keselamatan bagi orang-orang yang tidak beragama dengan agama at-tauhid. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang perlu kita benar-benar di masa-masa sekarang ini kita yakini, kita sampaikan, kita ingatkan kaum muslimin darinya. Wala najata liman bi ghairihi yadinu. Tidak akan ada keselamatan bagi orang-orang yang tidak beragama dengan agama ini, agama tauhid, agama Islam. Ya Allah berfirman, inna dina indallahi al-islam. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghaira al-islam dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang beragama mengharapkan agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang merugi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min yahudiyyin wala nasrani sami'a maqalati. Tidaklah ada Yahudi dan Nasrani yang mendengar dakwahku, mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma la yu'minu bi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, illa wa huwa min ashabin nar, maka dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannah illa al-mu'minah, nafsul mu'minah, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Yang selamat hanyalah orang-orang Islam. Yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Yang akan masuk surga hanyalah mu'minin. Iya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mereka Yahudi dan Nasara yang tidak mau mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ashabun nar. Sehingga wa bil rahimin rahimakumullah. Iya, wala najata liman bi ghairihi yadin. Berbeda dengan beberapa pemikiran-pemikiran yang sekarang mulai disebarkan di kalangan kaum muslimin. Iya. Apakah itu wihdatul adyan, persatuan agama, ataukah itu hurriyatul fikr, kebebasan berpikir? Khairullah rahimahna rahimakumullah, itu adalah semua pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam. Kita harus yakini sebagaimana dalam Al-Quranul Karim, iya, tidak ada agama yang hak kecuali Islam. Tidak ada yang akan masuk surga kecuali muslimun. Kata Rasulullah SAW, bahkan Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, salah Sahih Muslim membuat bab khusus seperti ini, la yadkhulul jannah illa al-mu'min. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah kitab Tauhidul Qaum Mufid bahkan menyalahkan, iya, mereka-mereka yang memakai istilah fikrah islami, iya, pemikiran Islam. Karena Islam bukan buah pemikiran, Islam adalah din, bukan dari pemikiran manusia. Khairullah rahimah rahimakumullah. Disebutkan Syaikh Salih Fauzan hafizahullahu taala, di antara sebab kesesatan yang ada sekarang ini adalah slogan hurriyatul fikr. Iya, kebebasan berpendapat, kebebasan berpemikiran, sehingga dengan sebab itu hilang prinsip ingkar mungkar. Runtuh al-wala wal bara. Runtuh prinsip ingkar mungkar karena dengan alasan masing-masing punya kebebasan berpikir. Masing-masing punya kebebasan berakidah. Ya, sehingga tidak ada lagi ingkar mungkar, tidak lagi enam al-wala wal bara. Qala kata beliau rahimahullahu taala, wa yadullu wa yursyidu ila sulukil mahajjatil bayadha. Iya, kitab ini kata beliau rahimahullahu taala akan memberikan petunjuk, akan membimbing untuk seorang menempuh jalan yang putih. Wa manhajil haq, untuk menempuh manhaj yang hak, al-mustabin, yang jelas, yang terang. Qala syarahtu fihi umural iman wa hisalah. Aku jelaskan dalam kitab ini perkara-perkara iman. Wa ma yuzilu jami'ahu aw yunafi kamalah, dan aku jelaskan juga perkara-perkara akan menghilangkan iman secara total, membatalkan keimanan, pembatal-pembatal keimanan, atau yang menafikan kesempurnaan keimanan. Ini juga terdapat dalam kitab ini, akan kita baca. Qala kata beliau rahimahullahu taala, wa dzakartu fihi kulla mas'alatin mashubatin bidaliliha. Dan aku sebutkan setiap masalah dengan dalilnya. Setiap kali beliau sebutkan dengan bentuk tanya jawab pertanyaan, beliau jawab sebelum sebutkan dalilnya. Ini khonafillah rahiman rahimakumullah. Iya, tarbiyah dari para ulama kita. Narbitun nas bidalil. Kita ikat manusia dengan dalil untuk senantiasa memiliki dalil dalam amalan mereka, dalam keyakinan mereka. Ibnu Taimiyah rahimahallahu taala menyebutkan, memberikan bimbingan kepada kita para talabatul ilmi, kata hendaknya seorang talibul ilmi menghafal hadis minimal satu bab ilmu satu. Iya, misal dalam bab taharah, dalam masalah air misalnya, satu hadis. Kemudian dalam bab masalah wudu, hafal satu hadis. Dalam bab masalah tayamum, hafalkan satu hadis. Dalam bab masalah apa misalnya mandi junub, satu hadis. Iya, ada usul-usulnya. Dalam satu hadis yang sudah kita tahu, dalam kitab tauhid, ya awal-awal kitab tauhid, ketika Husain bin Abdul Rahman menceritakan majlis Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya, siapa di antara kalian yang melihat tadi malam ada bintang jatuh? Kata Husain bin Abdul Rahman, saya. Kata beliau, apa yang kau lakukan? Qala, kata beliau, irtaqaitu. Aku minta diruqyah. Lihat, kata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dzalik. Apa yang menyebabkan kamu berbuat demikian? Kenapa kok ketika kamu disengat, kemudian kamu minta diruqyah? Beliau sebutkan dalilnya. Aku mendengar satu hadis, la ruqyata illa min ainin aw humatik. Kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Telah bagus seorang yang telah mengamalkan apa yang dia dengar. Asyahid dua. Yang pertama, kata para ulama kita di sini, menunjukkan bahwasanya talabud dalil, meminta dalil dari satu perbuatan teman kita, itu adalah satu perkara yang ada dalam amalan salaf. Ketika mendengar muridnya Husain bin Abdurrahman, ketika disengat minta diruqyah, tanya, apa yang membawa kamu berbuat demikian, kok minta diruqyah? Ini talabud dalil. Dan yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tadi memuji orang-orang yang berbuat baik. Ketika dia telah mengamalkan ilmu yang telah sampai kepadanya, dipuji. Qad ahsana man intahila masami. Qala, kata beliau rahimahullah, intinya di antara metode penulisan kitab ini adalah beliau rahimahullah berusaha setiap masalah yang beliau sebutkan dalilnya. Kata beliau rahimahullah, wa dzakartu fihi kulla mas'alatin, aku sebutkan setiap masalah itu dengan dalil. Qala, kata beliau, liyat tadhiha amruhum wa tatajalla haqiqatuha wa yabinu sabiluha. Agar jelas urusannya, agar nampak hakikatnya, agar jelas jalannya. Qala, kata beliau, waqtasartu fihi ala madhhabi ahli sunnah wal ittiba. Kemudian metode penulisan beliau berikutnya dalam kitab ini, kata beliau, aku hanya cukupkan dalam kitab ini menyebutkan pendapat-pendapat ahli sunnah. Dalam kitab ini yang ringkas ini, beliau tidak banyak membahas panjang lebar, hanya mencukupkan menyebutkan pendapat-pendapat ahlu sunnah. Udah tiba. Qala wahmaltu aqwala ahli al-ahwa wal ibtida'. Idh hiya la tudhkar illa li raddi 'alayha. Wa irsal sahmi sunnah 'alayha. Kata beliau, aku pinggirkan. Tidak aku sebutkan dalam kitab ini ucapan-ucapan ahlu ahwa wal bidah. Kenapa kata beliau? Karena ucapan-ucapan ahlu bidah itu ketika disebutkan hanya untuk dibantah. Ketika para ulama kita menyebutkan pendapat-pendapat mereka, ucapan-ucapan ahlu ahwa wal bidah, menyebutkan ya pendapat Qadariyah, pendapat Jahmiyah, itu untuk dalam rangka dibantah. Ini kitab-kitab ringkas. Hanya beliau sebutkan pendapat-pendapat ahlu sunnah. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, wa qad tasadda li kashfi awariha al-immatul ajillah wa sannafu bi raddiha wa ib'adiha al-musannafat mustaqillah. Beliau jelaskan terkait dengan aqwal ahlul bidah tadi telah tampil untuk menyingkap borok-boroknya para imah yang mulia. Mereka telah membuat karya-karya dalam membantahnya, dalam rangka menjauhkannya dengan karya-karya yang tersendiri. Ia membantah pendapat-pendapat mereka, ucapan-ucapan mereka. Ini hanbillah rahiman rahimakumullah. Sehingga kata para ulama kita, karya para ulama kita ada dua. Ada yang taksil, iya, art, memaparkan, menjelaskan usul-usul ahlu sunnah. Iya, ada kitab-kitab yang khusus pirat, iya, membantah ar-raddu ala Jahmiyah, ar-raddu ala Bisa ala Marisi, iya, dan seterusnya. Khusus membantah mereka. Khusus. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, ma'ana didda yu'rafu bididdi wa yakhruju bita'arifi dhabitihi wahdah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bersamaan dengan itu, sesuatu itu akan diketahui dengan lawannya, akan keluar dengan definisinya, dengan wabitnya. Iya. Kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Misalnya, mengetahui akan kesesatan Murji'ah dengan kita tahu definisi iman menurut ahlu sunnah. Kita ahlu sunnah meyakini al-iman itu adalah i'tiqad bil qalb, keyakinan dengan hati, wal qaul bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amal bil jawarih, dan amal dengan anggota badan. Dengan ini kita memahami definisi ini, ya kita tahu bahwa Murji'ah, mereka-mereka ia yang menyatakan amal tidak masuk dalam iman adalah sesat. Dengan ini kita tahu bahwa mereka Jahmiyah, Karramiyah yang menyatakan cukup ma'rifah dalam iman, yang penting mengenal Allah walaupun tidak mengucapkan atau tidak beramal, itu adalah salah, sesat. Karena yang nama iman itu harus keyakinan dalam hati diiringi dengan ucapan dan dengan amal anggota badan. Iya. Dan kita tahu yang namanya Nabi, yang namanya Rasul itu adalah rajulun uhiya ilaihi bisyara'in. Iya, seorang laki-laki yang Allah beri wahyu kepadanya. Ketika muncul ada orang perempuan ngaku Nabi, iya, kita katakan ini orang sesat. Yang namanya Nabi itu adalah laki-laki, enggak ada Nabi dari perempuan. Tambah lagi, Rasul adalah rajulun awhallahu ilaihi bisyar'in jadid awwaluhu Nuh wa akhiruhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. definisi 20 tobit yang kita hafal. Rasul itu adalah Allah, seorang laki-laki yang memberikan wahyu dengan syarat yang baru, yang dimulai dari Nuh, diakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika muncul lembaga kerasulan, ngaku rasul-rasul baru datang ke tayangan, kita kata ini sesat. Karena sudah saya pelajari dalam kitab akidah, rasul yang terhadap adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Iya, kata beliau, diketahui dengan lawannya, diketahui dengan definisi, dengan tabi'. Makanya ya, di antara yang perlu senantiasa ahlu sunnah memahaminya dan memberikan perhatian yang banyak kepadanya, ini memahami ta'arif, memahami dhawabit, ta'arif dhawabit setiap permasalahan. Iya, kadang seorang bingung. Ketika muncul lembaga kerasulan dulu misalnya. Kalau dulu jelasin nama lembaga kerasulan, enggak tahu di sini apa. Di zaman-zaman saya sekolah di SLT ya, mulai banyak. Di mana-mana. Rasul gentayangan. Subhatnya, iya, kata mereka kan yang dalam ayat itu adalah, iya, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah seperti bapak-bapak di antara kalian. Muhammad itu adalah Rasulullah dan Muhammad itu adalah penutup nabi. Kata dia kan khataman nabiyyin, penutup nabi, bukan penutup rasul. Iya. Akhirnya terkena subhat. Pada kalau dia benar-benar memahami dhabit, apa itu rasul, apa itu nabi. Iya, dia ingat, dia paham. Yang namanya rasul pasti nabi. Yang namanya rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Ketika Allah menyatakan tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad, otomatis rasul pun tidak ada. Karena yang namanya rasul itu harus nabi. Ditambah lagi dalam sahih, setelah disahih ya, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah cenderung menguatkannya, iya, ketika beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya Ali, anta minni bimanzilati Harun bin Musa, walakin la nabiyya ba'di wala rasula. Wahai Ali, engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, tetapi ya Ali, tidak ada selaku nabi dan rasul. Ini hadirin rahiman rahim, contoh. Iya, pentingnya kita memahami dhawabit, memahami ta'rif. Qala kata beliau rahimahullahu taala, fa idza tala'atish syams lam yaftakir an-nahar ila istidlal wa idza stabana al-haq wattadah fama ba'dahu ila dhalal. Iya. Sesuatu akan diketahui dengan lawannya. Setelah kita benar-benar tahu al-haq, kita akan tahu kebatilan. Iya, sebagaimana ketika kita tahu siang, kita tahu malam. Ketika terbit matahari, iya, kita enggak butuh lagi dalil. Siang itu apa dalilnya? Khairullah rahiman rahimakumullah. Ini tentunya bukan berarti beliau seperti yang Taliban telah Syaikh Salih Fauzan hafizahullah di dalam kitab beliau syarah Fadlul Islam, syarah Fadlul Islam, menyebutkan satu bantahan terhadap subhat mereka Hizbiyin yang menyatakan tidak perlu kita belajar membantah kebetau kebatilan. Iya, kita belajar aja al-haq, belajar ilmu, kita tahu nanti kebatilan. Tidak. Tentunya apa yang disampaikan ini tadi, ini kitab kita beringkas. Iya, kalau kita baca kitab beliau, contoh kitab Ma'adil Qabul, akan kita tahu bagaimana pembahasan beliau. Iya, menyebutkan akwal mereka, beliau bantah rahimahullahu taala. Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala membantah ucap-ucapan mereka mereka itu. Kok kita dulu dengar dari Yazid Jawas, kemudian orang-orang sekarang muncul seperti itu. Belajar aja sudah belajar. Belajar-belajar nanti juga tahu kebatilan. Tidak. Sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menyatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-khair." Dulu orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. "Wa ana as'aluhu an-syarr." Adapun aku bertanya tentang kejelekan. Iya, kenapa? Makhafada makhafata yudrikani, kan aku khawatir. Aku khawatir kejelekan tersebut akan mengenai aku. Iya, kita belajar tauhid harus tahu akan bahaya syirik. Kita belajar sunnah harus tahu kita bahaya bid'ah. Khonafil rahiman rahimakumullah. Ini yang ada pada tarbiyah masyayikh kita. Ketika Syekh Muhammad Ghalib hafizahullah taala datang awal ke Indonesia, saya dengar perbincangan beliau dengan sebagian asatidah. Iya, menceritakan satu cerita dengan Syekh Ubaid hafizahullah taala. Intinya ini prinsip para ulama kita. Iya, kita ini kata beliau rahimahullah hafizahullah taala, ketika mendidik mentarbiyah murid-murid kita itu seperti seorang petani. Iya, kita kasih benih. Iya, kita bercocok tanam, pilih bibit yang bagus, kita kasih sirami. Iya, terus nggak begitu aja, kita berusaha pagari. Iya, kita siangi. Iya, pilih bibit yang bagus, kita siram, kita panam pilih apa namanya tanah yang bagus, bibit yang bagus, kemudian kita kasih pupuk, tapi juga kita jaga dari hama-hama yang ada. Kita kasih ilmu, kesalahan, taksilul ilm, kita juga ingatkan mereka kebatilan-kebatilan, bahaya-bahaya bid'ah dan kesesatan. Itu tariqah ahlu sunnah wal jamaah. Namallahu alam bisawab. Saya kira sampai sini dulu pemalaman. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.